Kami datang mengharap cinta. Sang pejuang Nabi yang mulia, Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad, ya Rasulullah. Nabi Muhammad, Muhammad, Muhammad, ya Habibullah. Shalawat Nabi Muhammad. Kami datang mengharap cinta. Muhammad.